yang di sini tak pernah engkau mengerti. Seandai diriku pergi tak akan kembali, baru kau sadari caranya aku mencintai. Sayang telah terjadi, aku yang di sini tak pernah engkau mengerti. Seandai diriku pergi tak akan kembali, baru kau sadari caranya aku mencintai. Sahabatku tersayang, teganya dirimu sakiti perasaanku. Ku tak menyangka engkau kecewakan aku. Tak ku mengerti apa mau. Semua asalkan kau bahagia dengan sahabatku, orang yang kau cinta. Tersayang, teganya dirimu sakiti perasaanku. Ku tak menyangka engkau kecewakan aku. Tak ku mengerti apa mau. Semua asalkan kau bahagia dengan sahabatku, orang yang kau